نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbih Al-Afham Syarah Umdatul Ahkam di Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala. Kita masih membaca keterangan beliau pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, di mana disebutkan ukhbirun nabiy sallallahu alaihi wa alihi ukhbirun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam anni aqul wallahi la sumanna nahar wa la kumanna lail ma istu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam antal ladzi qulta dzalika faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi qala fa innaka la tastati' dzalika fasum waftir wa nam wakum wasum minasy syahri thalathata ayamin fa inal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyami dahr qultu inni la utiku afdala min dzalika qala fasum yauman wa aftir yaumaini qultu inni la utiku dzalika inni la utiku afdala min dzalika qala fasum yauman wa aftir yauman fadzalika siyamu daud alaihi salam wa huwa afdalu siyam faqultu inni la utiku afdala min dzalika faqala la afdala min dzalika wa fi riwayatin qala la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alaihissalam syatra zahri fasum yauman wafir yauman. Dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya aku yaitu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, demi Allah benar-benar aku akan berpuasa sepanjang hari dan benar-benar aku akan sholat malam sepanjang malam selama hidupku. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamu yang telah mengatakan seperti itu? Maka aku menjawab, aku katakan kepadanya, sungguh aku telah mengatakannya demi bapakku, engkau dan ibuku. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka sesungguhnya kamu tidak akan mampu melakukan yang demikian. Maka berpuasalah dan berbukalah. Tidurlah dan bangunlah dan berpuasalah pada setiap bulan 3 hari. Maka sungguh kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan semisalnya, dan yang demikian itu semisal puasa sepanjang tahun. Aku berkata, sungguh aku mampu melakukan yang lebih afdal dari hal itu. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka berpuasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Aku berkata lagi, sesungguhnya aku mampu lebih afdal sesungguhnya aku mampu melakukan yang lebih afdol, lebih baik daripada hal itu. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Maka yang demikian itu adalah puasanya Daud alaihissalam, dan dia adalah paling afdolnya puasa. Aku berkata lagi, sungguh aku mampu melakukan yang lebih baik, lebih afdol dari hal itu. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih afdol dari hal itu. Di dalam riwayat Nabi katakan, tidak ada puasa yang lebih afdol di atas puasa saudaraku Daud alaihissalam. Setengah tahun maka berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Dan kita lanjutkan membaca keterangan Syekh Muhammad rahimahullah taala, maudul hadis afdhalus syiyam at-tatawwu. Pembahasan hadis ini adalah menjelaskan paling afdolnya puasa sunnah. Paling afdolnya puasa sunnah. Ya, sebagaimana pernah disampaikan, puasa sunnah itu banyak. Ada puasa sunnah Senin Kamis 6, disebutkan dalam hadis ini 3 hari dalam sebulan, 6 sehari berpuasa, sehari berbuka, ada sehari berpuasa, 2 hari berbuka. Ya, 6. Baik. Syarat kalimat penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini, Nabiullah Daud huwa ahadu anbiya'i Bani Israel min ba'di Musa. Nabiullah Daud adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, jama'allahu ta'ala lahu bainal mulki wan nubuwati fi Palestina. Allah mengumpulkan untuknya di antara kekuasaan dan kenabian di Palestina. Ya, kerajaan, kekuasaan dan kenabian untuk Daud alaihissalam di Palestina. Fadahu Allah Zabur wa qala mulka mulku nam mulku wa atahu al-hikmata wa fasla al-khitab. Maka Allah berikan kepada Nabi Daud, Allah karunia kepada Nabi Daud dan kitab Zabur, dan Allah kuatkan kerajaannya, dan Allah berikan kepadanya hikmah dan menghukumi sebagai hakim. Fa kana yahkumu bainan nas bil haq. Ya, Nabi Daud menghukumi di antara manusia dengan adil, dengan benar. Fa'ata fa'ata yawmin fi mihrabihi. Fatasawwarahu alaihi khusmani. Fadakhulu alaihi fasaja'minhum. Satu saat, satu hari Daud alaihissalam beriktikaf di mihrabnya. Mihrab. Maka memanjatlah kepadanya dua orang yang berselisih. Kemudian mereka masuk kepada Nabi Daud. Nabi Daud pun terkejut karena mereka. Faqalu la takhaf. Mereka berdua mengatakan, jangan kamu takut. Wa akhbiruhu khabarahum, dan mereka mengabarkan kepada Nabi Daud, menyampaikan kepada Nabi Daud hajatnya, khabarnya. Naam. Fa'adla ahadul khusmaini bihujjatihi. Salah seorang dari dua orang yang bertengkar, yang berselisih itu, membeberkan hujahnya, menyampaikan hujahnya yang enam mereka perselisihan tersebut. Fahakama Daud ala khasmihi bidhulmihiyah. Maka Nabi Daud pun menghukumi terhadap enam lawan dari orang yang berselisih tersebut, bahwasanya Orang yang kedua ini telah mendolimi orang yang pertama, orang yang membeberkan hujah tadi. Jadi Nabi Daud menghukumi bahwasanya yang satunya telah mendolimi terhadap saudara yang lainnya. Summa tayaqqana anna Allah Ta'ala ikhtabarahu bihadhihi khusumah. Kemudian setelah itu nampaklah nampaklah bagi Nabi Daud alaihissalam bahwasanya Allah Taala menguji Nabi Daud ini dengan perselisihan tersebut. Ya, jadi kedua orang yang berselisih itu sebagai ujian untuk Nabi Daud. Fastaghfara rabbah wa kharra rakian wa anaba. Dan maka Nabi Daud pun beristighfar, meminta ampun kepada Rabbnya, sujud, ruku dan bertaubat. Ya, 6. Ini begitu cepatnya 6 Nabi Daud alaihissalam bertaubat, ya, mengakui kesalahan dan kemudian kembali kepada Rabbnya ketika mengetahui dirinya salah. Ya, 6. Wa ma dzukira fi hadzal khusumah min anna Daud aishku imra'atin sab'asa zaujaha fi jaisin la'allahu yuktal falamma qutil tazawwaja ba'dahu fakatabun. Ya, la tajuzu nisbatuhu li Daud. Dan adapun yang disebutkan, nah, dan adapun yang disebutkan yang dikisahkan pada perselisihan ini, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam mencintai istri dari salah seorang yang berhusuma bertengkar tadi. Ya, jadi ada yang apa? Ada kisah ataupun ada nam yang menceritakan, yang mengatakan bahwasanya Nabi Daud ini senang atau jatuh cinta kepada istri orang yang berselisih ini. Nah, maka Nabi Daud kemudian mengutus orang tersebut, ya, mengutus suaminya dalam satu rombongan pasukan. Nah, disuruh ikut berperang supaya orang tersebut terbunuh. Maka ketika terbunuh, kemudian Nabi Daud menikahi istrinya, menikahi istri orang yang terbunuh tadi. Maka ini adalah dusta. Nah, kisah ini ataupun cerita tersebut tidak benar. Kata Syarhul, tidak benar. Tidak boleh dinisbahkan kepada Daud alaihissalam. Lianahu ahadul anbiya al-kiram. Karena Nabi Daud itu salah seorang nabi nam yang mulia. Nam, ya, tidak mungkin untuk berkhianat. Ya, tidak mungkin berkhianat. Ya, nam. Baik. Wa hada wa qad allama Allah Ta'ala Daud sun'ata duru wa alana lahu al-hadid wa sahara aw sahara mahu al-jibal wa sahara mahu al-jibal wa tuir tusbih bukratan wa asyia. Dan sungguh Allah telah mengajarkan kepada Daud alaihissalam cara membuat baju-baju besi, ya, duru, baju besi. Dan Allah berikan kekuatan, kekuasaan kepada Nabi Daud untuk melunakkan besi. Ya, untuk melunakkan besi, ya, untuk membengkok-bengkokkan besi, untuk membentuk besi, ya. Nah, dan Allah tunjukkan bersama Nabi Daud, ya, Allah tunjukkan kepada Nabi Daud gunung-gunung burung yang bertasbih setiap pagi dan sore. Likuwati sautihi wa husni nugmatihi, karena kuatnya suara Nabi Daud dan bagusnya lantunan suara Nabi Daud alaihissalam. 6. Ukhbiru ukhbiru biadamil hamza u'lima wal mukhbir Amr ibn al-As Abu Abdillah. Ukhbiru dengan mendama huruf hamzah u, ya, dan sigo ataupun bentuk majhul, ya, u'lima, dikabar, diketahui atau dikabarkan, dan yang mengabarkannya adalah Amr ibn al-As Abu Abdillah. Lasumanna allam waqi'atun fi jawabil qasam taukid wa takbir wallahi lasumanna. Lasumanna, kata lasumanna, lam yang ada pada kata lasumanna, la, ini nam sebagai jawab sumpah, sebagai jawab sumpah, sebagai pengingat, dan takdirnya kalau dibahirkan menjadi wallahi, wallahi ini sumpah, ya, lasumanna wallahi nam benar-benar aku akan berpuasa. An-nahar ay jami'u ayyam. An-nahar siang hari, yaitu seluruh hari. Ya, seluruh hari. Lakumanna la tajahadanna. Ya, la tajahadanna nabi sholat. Aku akan bangkit, akan bangun, yaitu aku akan bertahajud. Aku benar akan bertahajud, ya, dengan sholat. Al-lail kullal-lail fi jami'il layali. Al-lail yaitu seluruh malam, pada setiap malam. Jadi ini apa sumpahnya atau keinginannya Amr Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya, untuk berpuasa, ya, siang hari yang berpuasa terus menerus, dan malam harinya untuk sholat malam terus menerus. Ya, enam. Ma'ishtu ma baqitu hayyan. Ma'ishtu itu selama aku hidup. Selama aku hidup. Ya, selama aku tinggal hayyan dan kena hidup. Wa ma masdariyah dorfiyah ay muddata baqai hayyan. Ma di sini masdariyah. Nanti antum kalau mempelajari bahasa Arab ada masdariyah, ada ma istifhamiyah, ada ma mausulah, ada ma nafiyah. Enam. Ma masdariyah di sini maknanya, enam, satu huruf saja ma, tapi maknanya adalah muddatu baqai hayyan. Ya, selama aku tinggal dalam keadaan hidup. Ya, selama aku hidup. Enam. Antala dikulta jumlatun istifhamiyatun hudifat minha alhamzah. Antala wukulta, kamu yang mengatakan, kamu yang telah berkata, kalimatnya kalimat pertanyaan, hanya saya dibuang darinya hamzah, ya, huruf hamzah, hamzah yang hamzah berupa pertanyaan. Wa takbir, takbirnya adalah a'anta, jadi hamzahnya dua, a'anta alladhi kulta, hamzah yang pertama, hamzah istifham, hamzah pertanyaan, apakah kamu yang telah mengatakan. Bi abi anta bi abi jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabarun li qawli anta wa tasdir mufdi bi abi anta. Bi abi anta bi abi adalah jar majrur, jar majrur, nah, jar huruf bi huruf jar, nah, abi majrur berkaitan dengan yang dibuang berupa khabar karena ada kata anta. Dan takdirnya adalah tebusan, ya, tebusanku, bapakku dan engkau. Ya. Wa ummi dan ibuku ma'tuf ala abi, mengikuti kepada abi, mengikuti pada kata abi. Karena ana abi wa ummi fidan laka. Maknanya adalah bapakku dan ibuku tebusan untukmu. La tastati' la takdir. Afwan. La tasati la tuqaddar. Ya, la tasati yaitu kamu tidak mampu. Nah, atau la takdur apa? La takdur, kamu tidak mampu. Ya. Innal an au fil mustaqbal. Ya, kalau kamu menginginkan untuk sholat malam terus-menerus setiap malam atau berpuasa dan terus-menerus di siang hari, maka kamu tidak akan mampu. Ketidakmampuan tersebut mungkin saat ini atau mungkin pada waktu akan datang, ya, karena Abdullah bin Amr bin Asim bersumpah untuk berpuasa terus menerus siang hari dan melakukan salat malam terus menerus ma'ish selama dia hidup atau sepanjang hidup. Kata Nabi, maka kamu tidak akan mampu, tidak akan mampu melakukan yang demikian, ya, karena manusia apa, ada lemahnya, ya, ada lemahnya, ada sakitnya dan seterusnya. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhir hayatnya Abdullah bin Amr bin As yang tidak mampu melakukan apa yang diinginkannya. Ya, enam. Baik, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahi rabbil alamin.